jagat raya kemantan. Ampuk tim putur sabar kasar priaan militan. Nyukruk galur cacan ran siliwangi gerpana. Jajaran tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mupusti mawa warisan Siliwangi dinanjar sengit nyambuang kamasun wangsit ditutur nepungkan asma nur wawanen naka ukur numpas ka jalan. Siliwangi kiranya sengit nyam buang.